بس اقرأ أي حديث. خمس وثلاثون. Kamu nulis apa tulangan karet? Mana karetnya? Menulis yang bagus tapi nulisan. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang amalan secara umum, kemudian menyebutkan secara khusus tentang puasa, bahwa amalan anak Adam dilipat gandakan menjadi kelipatan-kelipatan yang banyak sampai pada kelipatan yang tidak terhitung banyaknya. Adapun dilipat gandakannya kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba, kadang kelipatan itu sedikit dan kadang kelipatannya banyak berlipat-lipat, dan itu dengan sebab. Qala wa dzalika wa qad tazidu ala dzalika bi asbab, dan kadang lebih dengan kelipatan yang lebih dari 10, dilipat gandakan dengan kelipatan lebih dari 10 dengan beberapa sebab. Minha, di antara sebab-sebab itu, qala quwwatu imanil amil, kuatnya keimanan orang yang beramal. Amalannya sedikit, amalannya ringan tapi imannya kuat, maka yang sedikit ini menjadi berlipat, menjadi besar, menjadi banyak. Wa kamalu ikhlasihi, dan kesempurnaan keikhlasan seorang dalam beramal. Dan ini sesuatu yang berat, sesuatu yang besar tentang ikhlas, yang kita merasa bahwa kita belum bisa mewujudkan keikhlasan di dalam amalan kita. Masih sangat kecil keikhlasan kita. Kita di dalam beramal masih bercampur dengan tujuan-tujuan yang lain, dengan keinginan-keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan antara iman dan keikhlasan ini sesuatu yang berkaitan. Fa kullama qawiyal iman wal ikhlas tada'afa thawabul amil, thawabul amal. Maka setiap semakin kuat keimanan dan semakin kuat keikhlasan, maka akan berlipat-lipat pahala amal perbuatan. Ini dilipat gandakannya amalan dengan sebab apa? Kuatnya keimanan dan sempurnanya keikhlasan. Amma nahna faqama qalat Asma radhiyallahu ta'ala anha. Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma Beliau menceritakan tentang salat kusuf. Salat kusuf itu salat apa, Faiz? Jangan baca mantra yang keras. Salat kusuf itu salat apa? Apa mat? Minta hujan. Betul, Yas? Salah. Yang betul apa, Yas? Salat gerhana. Salat kusuf itu salat gerhana. Asma bintu Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, fa'atala al-qiyam hatta ra'aituni uridu an ajlisa. Rasulullah memanjangkan berdiri dalam membaca Al-Fatihah dan surat. Dan kita tahu bahwa salat kusuf salat yang disyariatkan ketika terjadi gerhana. Kalau bisa apa? Salat ini sampai munculnya kembali matahari ataupun bulan, sehingga salatnya lama. Rakaat yang pertama berdiri, ruko, sujud itu lama. Rakaat yang kedua di bawahnya sedikit, tapi dalam berdiri ini lama. Yang sholat kusuf itu berapa ruko, San? Rukonya berapa rakaat sholat kusuf? Dua rakaat. Berapa ruko dar? Empat ruko. Berapa sujud? Bas. Empat sujud. Rukonya empat. Setelah ruko berdiri lagi baca. Bacaan yang kedua lebih pendek dari bacaan yang pertama, tapi bacaannya panjang semuanya. Maka kata Asma radhiyallahu ta'ala anha, maka aku melihat diriku, aku merasa ingin untuk duduk karena banyak lamanya berdiri. Thumma iltafattu ilal mar'ah ad-dha'ifah. Kemudian aku menoleh, ternyata di sampingku ada seorang wanita yang lemah. Wal mar'atu dha'ifah hiya as-sakimah. Wanita yang sakit. Wa kadzalikal kabirah fis-sin. Demikian juga wanita yang sudah tua. Aku melihat, kata Asma, aku menoleh kemudian melihat seorang wanita yang lemah. Ini loh, wanita lemah saja mampu berdiri, tetap berdiri. Kok saya ingin duduk? Fa'akulu hadihi ad'afu minni fa'akumu. Wanita ini lebih lemah dari aku, tapi dia tetap berdiri. Berarti apa? Lemah pada jasadnya, tapi kuat pada imannya. Kuat pada keimanannya. Ini keadaannya seperti nahna. Apa? Jasadnya kuat, tapi imannya lemah. Imannya apa? Lemah. Ada apa? Sudah diletakkan, terus duduk. Kita seperti itu, jasadnya kuat, tetapi imannya apa? Lemah. Sebagaimana dikisahkan oleh Asma radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau menoleh seorang wanita tua, wanita yang sakit masih tetap berdiri, kemudian beliau tetap berdiri. Itulah kita. Sehingga kita, wabil akhas, Nahna di sini adalah yang berbicara. Kita merasa lemah dan memang keadaannya lemah. Dan orang yang lemah membutuhkan penguat. Dan penguatnya adalah dengan diingatkan. Kalau salah atau kurang, diingatkan. Kurang pas, cobalah diperbaiki. Cobalah diingatkan. Kenapa? Namanya orang lemah. Tidak kuat. Maka perlu penopang. Dan penopangnya adalah antum semua. Untuk menguatkan. Jangan kemudian ada anggapan, nah ini yang berada di depan, ini orang lemah, sehingga membuat tangzimah asyiriyah. Ketika musyawarah diam, tidak usul. Tapi ketika di belakang ada suara demikian dan demikian, begini dan begitu, tidak cocok dengan hasil musyawarah, walaupun yang di depan orang lemah, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan sunnah? Menurut orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian membuat keputusan sendiri di belakang tanpa memberitahu? Ataukah keluar masuk pondok tanpa memberitahu? Atau yang lainnya? Maka orang yang lemah harus dikuatkan. Jangan kemudian orang yang lemah dirusakkan. Oh, ini lemah, kurang baik, kurang bagus dalam demikian dan demikian. Sebagai seorang muslim, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, bahkan termasuk iktisamnya terhadap sunnah itu qawiyah, maka mengingatkan, memperbaiki, ini demikian adabnya, demikian ini sunnah, bimbingan dari Rasulullah, bimbingan dari para sahabat. Ibarat kalau tamu ya datang, kula nuwun, kalau pergi ya pamitan. Demikian juga yang lainnya, termasuk dalam bermusyawarah, membuat keputusan, bikin ini dan bikin itu. Jangan kemudian orang yang lemah kemudian justru dilemahkan dan dirusakkan. Ini kita. Karena lemahnya iman, lemahnya keikhlasan, lemahnya berpegang teguh dengan as-sunnah, perlu untuk dikuatkan. Perlu untuk ditegakkan, biar tetap tegak. Tentunya itu adalah sunnah sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Supaya berlipat ganda amal yang dikerjakan pahalanya. Qala wa minha an yakuna lil amali mawqi'un kabir kan nafaqati fil jihad wal ilm. Dan termasuk sebab, di antara sebab dilipat gandakannya pahala amal perbuatan seseorang adalah amalan itu pada tepat pada keadaan atau pada tempat yang besar, tempat yang agung, seperti nafkah untuk jihad dan ilmu. Nafkah untuk jihad di jalan Allah, untuk membeli senjata, membeli kendaraan, membiayai mujahidnya. Ini pahala yang besar dan termasuk yang dilipat gandakan. Demikian juga wal ilm, nafkah untuk ilmu, membiayai orang yang belajar, membiayai tempat belajar, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, termasuk nafkah-nafkah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dari ilmu, lebih-lebih ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akan dilipat gandakan pahalanya. Qala wal masyari'id diniyah al-amah, dan masyari' masyra'ah, tempat yang berkaitan dengan keagamaan secara umum. Wa kal amal alladhi qawiya bi khusnihi wa quwwatihi wa daf'ihi al-mu'ayyidat. Demikian juga seperti amalan yang kuat dengan kebaikannya tinggi, kebaikannya kuat. Demikian juga apa? Balasannya al-mu'ayyidat la'allaha al-mu'awwidat. Ibarat dapat ganti imbalan itu apa? Imbalannya besar. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi kisati ashabil ghar. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kisahnya ashabil ghar. Kisahnya orang-orang yang masuk dalam apa? Gua. Dari kalangan Bani Israel yang berteduh di dalam gua, kemudian apa? Pintu gua tertutup oleh batu yang besar. Apa amalan yang mereka kerjakan? Yang mereka tawasul dengan amalan yang paling bagus, karena mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain Allah. Maka mereka apa? Mengatakan tawasul bisolihil a'mal, tawasul dengan amalan yang paling bagus. Orang yang pertama apa tawasulnya? Amalannya apa? Apa Mas Yusuf? Yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang biasa mengembalakan kambing, setelah pulang apa? Memerah susu untuk kedua orang tua. Suatu saat apa? Pulang terlambat. Sampai di rumah, ternyata setelah memerah susu, orang tua sudah tertidur. Kemudian apa yang dilakukan? Orang itu memegang susu sambil menunggu orang tuanya bangun dalam keadaan anaknya menangis meminta apa? Susu tadi, lapar. Tetapi mengutamakan kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Itulah amalan yang terbaik yang dia lakukan. Orang yang kedua dengan itu akhirnya bergeser batu sedikit. Orang yang kedua, orang yang menginginkan zina dengan anak siapa? Pamannya. Hingga memberikan infak berapa? Berapa dulu? 120 dinar ya kalau tidak salah. Kalau dihitung rupiah mungkin sudah berapa miliar begitu. Suatu saat apa? Pamannya paceklek. Pamannya apa? Paceklik, kekurangan makan, sehingga perempuan datang, perempuan-perempuan tadi, anak paman tadi menemui dia. Iya, saya mau bantu dengan syarat apa? Mau untuk berzina. Ketika sudah diberikan, hingga dikatakan apa? Sudah hampir. Kemudian perempuan tadi mengatakan apa? La tafudzul khatama illa bihaqqih. Janganlah engkau merusak apa? Cincin kecuali dengan haknya. Artinya apa? Takutlah kepada Allah, jangan berbuat zina. Kemudian dia takut kepada Allah, meninggalkan perempuan tadi dan apa? Dinar yang diberikan. Karena takut kepada Allah, itu amalan yang terbaik, meninggalkan apa? Zina. Kemudian bergeserlah batu sedikit tapi belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga apa? Orang yang bersedekah punya kalau sekarang ya punya karyawan gitu ya. Punya pekerja. Pekerja ini apa? Sebelum mengambil gaji, sudah selesai kerja, sebelum mengambil gaji apa? Pergi. Kemudian apa? Tuan yang mengerjakan ini, gaji tadi dikembangbiakkan oleh dia. Hingga apa? Berkembang biak menjadi besar dan banyak. Setelah datang apa? Ternyata waktu yang lama orang yang bekerja tadi datang dan menagih, mana gajiku? Dikatakan, itu semua harta itu adalah gajimu, ambillah. Kemudian apa? Diambil semuanya. Hingga apa? Dengan itu bergeserlah batu yang menutupi pintu gua, hingga ketiganya bisa keluar. Itu apa? Amalan yang besar pada waktunya, pada keadaan yang tepat bagi dia. Qala wal baghyu allati saqatil kalbah. Demikian juga seorang pezina yang memberikan minum kepada anjing. Disebutkan oleh Imam Bukhari atau salah satu lafaz dari Imam Bukhari atau di Imam Muslim. Salah satu lafaznya di Muttafaqun Ali, sebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Apa? Perempuan pezina ini memberikan minum kepada anjing yang mengelilingi sumur karena kehausan. Dengan sebab perbuatan dia, dia apa? Diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Kapan? Dia beri minum kepada anjing yang kehausan. Kalau tidak dikasih minum apa? Mati. Yang anjing ini karena hausnya sampai makan apa? Tanah. Fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Allah bersyukur kepada perempuan tadi. Menerima apa? Amalan perempuan tadi. Hingga Allah berikan ampunan kepadanya. Amalan yang kelihatannya kecil, amal yang kelihatannya sepele, tapi apa? Bisa mengeluarkan pelakunya dari neraka. Dilipat gandakan dengan kelipatan yang besar. Wa mathalul amali alladhi yusmiru a'malan ukhar. Demikian juga seperti permisalan satu amalan yang membuahkan amalan-amalan yang lain. Satu amalan, tapi apa? Di situ membuahkan perbuatan-perbuatan yang lain, amalan-amalan apa? Yang lain. Ya, mungkin wakaf, dari wakaf apa? Adanya pembangunan, adanya infak ini, adanya orang yang mengerjakan, ada dan seterusnya. Banyak apa? Amalan yang berkaitan dengannya. Wa yaqtadi bihi ghairuh. Demikian juga amalan yang dicontoh oleh selainnya, yang diikuti oleh orang lain. Ini pahalanya apa? Dilipat gandakan. Au yusyarikuhu fihi musyarik, atau orang lain membantu amalan tersebut, ikut berserikat pada amalan tersebut. Wa kadza fi daruratil adzimah, demikian juga seperti apa, menghilangkan madharat yang besar, menghilangkan atau menolak, membebaskan madharat yang besar. Wa khusulil mubarrirati, wa khusulil mubarratil kabirah, dan didapatkan kebajikan-kebajikan yang besar. Wa kal mudha'afati li fadli zaman awil makan awil amili indallah, dan seperti apa, dilipat gandakannya amalan tersebut karena keutamaan waktu. Seperti apa? Salat di akhir malam. Seperti apa? Berdoa di akhir Jumat atau ketika khutbah dan seterusnya. Awil makan, atau amalan di tempat yang mulia, seperti beramal di Mekah, di Madinah, atau di Arafah, atau yang lain. Awil amili indallah, atau orang yang beramal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi al-mudha'afatu kulluha syamilatun likulli amalin. Maka kelipatan-kelipatan ini, pelipat gandaan balasan amalan ini seluruhnya mencakup apa? Seluruh amalan. Amalan yang manapun, amalan apapun, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari kalangan mereka, orang-orang yang mendapatkan keutamaan dilipat gandakan hanya apa? Amal perbuatan kita. Wallahu a'lam bisawab. Subhanahu asyhadu la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.